Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada pagi hari ini, pagi di bulan Ramadan, bersama kami di RZT Rukia Zikir dan Tausiah, bersama tim pemburu surga Padepokan Silaturahmi Ustadz Cilik Kuntur Bumi. Baik, alhamdulillah pagi hari ini juga sambil kita menunggu azan subuh, kita juga akan sedikit berbincang-bincang, dan tema kita pada pagi hari ini adalah manfaat sedekah. Dan yang sangat luar biasa pemirsa, pagi hari ini saya ditemani banyak sekali ustadz-ustadz dan ibu-ibu dari pengajian. Dan ustadznya kali ini sangat menarik, kita mempunyai 5 orang narasumber. Dan saya akan perkenalkan, yang pertama paling ujung sudah ada Ustadz Kokolim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao ma, bagus ya. Saya nggak ngerti Ustadz. Gimana, udah sahur Ustadz? Gimana? Udah sahur Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang di sebelah Ustadz Kokolim juga kita sudah ada Ustadz Arif Hamdani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Zaskia dan seluruh penonton pemirsa. Ya, pemirsa juga menarik nih melihat ya, kalau kita melihat perbedaan Ustadz-Ustadz bisa dilihat dari pecinya juga hari ini beda-beda semua. Ada yang Hongkong ya, ada yang dari Arab. Iya betul, sangat beragam sekali hari ini. Dan untuk memenuhi keragaman Ustadz kita juga pagi hari ini sudah ada Habib Abdurrahman Al-Hirid. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Sudah sahur Ustadz? Alhamdulillah, sudah sahur. Ya, benar-benar seru banget ya pemirsa pagi hari ini. Dan di sebelahnya Habib juga sudah hadir sama kita Kiai Haji Profesor Dr. Hamdani Anwar MA. Beliau adalah Direktur Pascasarjana PT IK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi hari ini bisa bersama kita juga ya Pak Kiai ya. Insyaallah. Dan di sebelah kiri saya seperti biasa sudah ada Ustaz Cilik Guntur Bumi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinar di wajahnya sedikit berbeda ya, di bulan puasa lebih cerah ya ini. Masyaallah. Ya, alhamdulillah semoga keberkahan bulan Ramadan juga bisa mendatangi kepada kita semua. Dan tentunya pagi hari ini juga sudah ramai sekali di studio pemirsa. Sudah ada ibu-ibu dari pengajian Al-Miftahu Saadah Hudang Uhud Cibagusa Bekasi ya Ibu ya. Sehat Ibu? Udah sahur juga ya Bu ya. Sekarang ini ya, ada bapak-bapaknya juga yang hadir bersama kita ya. Jadi kali ini ditemani sama bapaknya ya Bu ya. Bapak-bapaknya ngikut, takutnya ibunya salah jalan. Jadi diawasin nih. Jadi bapak-bapak yang pengawasan. Enggak, karena hari ini kan sahur bersama juga. Masya Allah. Ya, daripada ya ditinggalin di rumah, gak ada sahur, ikut aja sekarang. Iya, sahur betul, di TVRI. Ngomong gratis ya. Ya baik, pemirsa nanti juga kami akan membuka telepon interaktif. Anda bisa langsung hubungi di 021-574-43-478 atau di 021-574-3476 dengan passwordnya berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Ya baik pemirsa, kita langsung akan membahas tema kita pada pagi hari ini. Kita langsung aja, saya akan bertanya kepada Habib ya. Habib, tema kita kan pagi hari ini adalah sedekah. Ini kan penting banget ya, apalagi setahu kita kalau bulan puasa, bulan Ramadan ini insya Allah pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah ya Bu ya. Amin. Nah, cara yang kita perlu tahu ini sedekah. Mungkin untuk pertanyaan pertama, ini apakah bedanya zakat dan sedekah? Karena kalau udah menjelang Idul Fitri ini banget, kita akrab banget dengan zakat gitu, Bib. Apa bedanya sih zakat dan sedekah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan zakat sama sedekah. Adapun kalau zakat itu wajib dikeluarkan bagi yang telah memenuhi syarat-syarat daripada pengeluaran zakat. Sedangkan sedekah itu adalah berupa sunnah. Nah, setiap barang yang sunnah itu kita bisa lakukan oleh siapapun. Tapi kalau zakat itu wajib, apalagi itu zakat fitrah, sudah ketentuannya daripada makanan bahan pokok tersebut. Jadi bedanya antara zakat dengan sedekah itu, kalau zakat itu wajib dikeluarkan, kalau sedekah bagi yang mampu bisa mengeluarkan. Oke, kalau kita boleh nggak sih Bib mempertanyakan kemana sih sedekah kita atau zakat kita itu tersalurkan gitu Bib? Ya, baik. Adapun kalau yang namanya sedekah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinna birra man amana billah wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, wa atal mal ala hubbihi dzabil qurba wal yatama wal masanid wan nasabil wasabil qab wa aqimus shalah wa atuz zakah." Jadi yang jelasnya, bukankah kebaikan itu mengarahkan antara timur dan barat, tapi kebaikan itu yang harus kita keluarkan. Wa'atal mar ala hubbihi, mengeluarkan harta kita kepada yang kita cintai. Yaitu siapa yang kita cintai? Ala hubbihi, yaitu syarat kerabat kita dulu. Jangan kita keluarkan kemana-mana sementara saudara kita melarat. Jadi yang paling utama yang Allah katakan, wa atal mal ala hubbihi zawil qurba, yang diutamakan itu adalah saudara kita, kerabat kita. Ini kadang-kadang kita pamer di depan umum, tahu-tahu ponakannya aja ngap-ngapan. Ya kan banyak ini. Oh, kita pamer lagi sodako. Biar dilihat, wah saya ini bagikan. Sementara keluarga dia yang membutuhkan, dia tidak hiraukan. Nah, setelah itu baru wal yatama wal masakin. Nah, ini kadang-kadang gitu banyak satu gini. Ya enggak, Prof. Yeah. Di depan umum dilihat, wah dibagiin saudari. Pas tahu-tahu sendiri. Familinya sendiri meminta, oh enggak ada, minta maaf. Padahal kalau saudaranya jauh lebih membutuhkan. Udah yatama wal masakin, keluarga lagi. Subhanallah, ini sangat memalukan kalau ada yang semacam ini. Nah, sedekah yang semacam ini akan Allah lemparkan di muka mereka. Na'udzubillah, jangan sampai kita termasuk yang demikian. Insyaallah. Ini berat sekali. Baik, Profesor, ini saya mau bertanya, apabila hukumnya ini kan sekarang banyak sekali orang mau sedekah, tapi kita cuma mikirin ini iming-imingnya balasan dari Allah buat ke kita. Jadi kayak kok kesannya kayak enggak ikhlas gitu. Jadi kayak ayo sedekah nanti pasti di ini. Jadi kita menagih, kita menunggu aja nih, kapan nih Allah balas, kapan nih Allah ganti. Itu hukumnya gimana, Profesor? Boleh enggak sih sebenarnya kita mengharapkan itu? Baik, bahwasanya manusia itu punya kualitas yang berbeda-beda. Ada, kalau dalam Imam Ghazali itu dikatakan orang yang disebut kelompok awam, kemudian kelompok khawas, dan yang ketiga kelompok khawasul khawas. Kelompok awam adalah orang-orang yang tingkat keimanannya masih dalam tahap biasa, sehingga bagi mereka memang anjuran untuk berbuat baik, melaksanakan ibadah, sholat, puasa dan lain sebagainya, juga bersedekah, itu biasanya dengan ada iming-iming tadi. Ya. Jadi cuma kamu sholat biar nanti masuk surga. Nah, di situ imingnya. Kamu sedekah biar mendapat balasan. Nah, tapi kalau sudah meningkat pada khawas, maka yang diharap bukan lagi iming-iming tadi, tapi adalah ridho Allah. Karena itu merupakan balasan yang paling tinggi dari Allah, itu adalah ridho dan restunya. Nah, tetapi ketika tadi ada unsur iming-iming, maka jangan ditanamkan kalau begitu kapan saya terima sedekah ini, berlipat ganda ini. Ya. Karena kalau itu yang diharap, nanti akan timbul kekecewaan. Loh, ternyata kok begini? Ah, kalau gitu saya nggak mau sedekah lagi. Nah, begitu. Sehingga anjuran yang diungkapkan adalah iming-iming, tetapi jangan sampai itu merupakan sasaran utama dan akan menjadikan orang yang bersedekah tadi hanya berharap-harap menunggu balasan yang dijanjikan tadi. Jadi kita sebenarnya kita jangan sampai kita bernegosiasi dengan Allah gitu. Iya, betul. Jangan sampai bernegosiasi dengan Allah, karena semua yang baik itu harus keluar dari niat atau keikhlasan kita. Maka yang dinilai dari sedekah yang kita lakukan adalah keikhlasan ketika ingin mengeluarkan sedekah itu. Oke, karena memang baik, Profesor juga pemirsa, karena sebentar lagi kita akan memasuki waktu subuh. Mari sama-sama kita dengarkan azan subuh. Allah menurunkan Al-Quran sebagai penyembuh, sebagai obat, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah tidak mungkin memberikan sembahan kepada hambanya melebihi dari batas kemampuan hambanya.

kembali lagi dalam acara RZT Rukiah Zikir dan Tausiah bersama tim pemburu surga Padepokan Silaturahmi Ustadz Cilik Guntur Bumi. Ya, semoga Anda semua juga sudah melaksanakan sholat subuh, dan kami juga mengundang Anda pemirsa di rumah untuk menelpon langsung ke studio di 021-574-3478 atau di 021-574-3476 dengan password berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Ya baik pemirsa, kita juga akan melanjutkan tema kita pagi hari ini, yaitu manfaat sedekah. Dan tadi setelah sholat subuh saya sedikit berbincang-bincang dengan Ustadz Arief dan mendengar pengalaman beliau yang cukup menarik ya Ustadz, yang mungkin bisa di-sharing juga kepada pemirsa, pengalaman sedekah yang tadi Ustadz ceritakan ke saya itu. Ya, Al-Zubillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengutip dari surat Al-Baqarah, surat ayat 271. In tubdu sodakoti fa'ni imahi. Jadi jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik juga. Tetapi dalam hal ini, jika kita memberi sedekah ini kepada fakir, maka lebih baik tersembunyi. Sesungguhnya yang tersembunyi ini jauh lebih baik lagi. Nah, ada suatu pengalaman Maulana Syekh Nazim ketika itu kedatangan seorang tamu, dia memerlukan sedekah, memerlukan infak untuk di jalan Allah. Di mana kemudian beberapa jamaah ingin memberikan, waktu itu diperlukan $1,000 kurang lebih. Tetapi Maulana Syekh Nazim melihat dari hati-hatinya orang ini, maka kemudian beliau membagi, kamu 200, 200, 200, 200. Ada yang kita ketika ditampakkan hal itu, kemudian seperti ditodong, kemudian dia berikan 1,000. Tapi di lain waktu ketika dia sudah sadar, kemudian dia menyebut-nyebut dari infak dan sedekahnya. Dan ini yang menghancurkan sedekahnya, seperti di surat Al-Baqarah ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Ketika dia dalam keadaan terpesona, dia infakkan atau dia sedekah, kemudian itu kelihatannya waktu itu rela atau ada terpaksa. Tapi kemudian setelah beberapa waktu lewat, kemudian baru dia merasa, wah itu saya ditodong. Kemudian dia menyebut-nyebutnya. Nah, ini merusak. Maka keikhlasan ini sulit sekali ditodong seperti itu. Jadi insya Allah kita bersedekah dengan ikhlas, maka itu sesuai. Dan itu tadi seperti Habib Hirit Abdurrahman Hirit mengatakan, ada sedekah 1:10. Jadi ketika orang datang kepada kita, kita berikan. Ada 1:70, orang belum datang, kita sudah berikan. Ada 1:700 adalah untuk siapa? Untuk saudara-saudara kita dulu, kerabat kita dulu yang didahulukan. Oh, iya. Nah, demikianlah. Jadi kalau udah terlanjur ditodong semuanya habis, dia nggak bisa berikan untuk saudara. Jadi alangkah lebih baik ketika seseorang ingin sedekah itu tidak dengan kayak ditodong, ayo sedekah gitu. Tapi kita kita biarkan orang itu sampai dia ikhlaskan hatinya supaya lebih rela kali ya. Iya, betul, supaya lebih rela dan tidak menyebut-nyebut di kemudian harinya. Oke, baik. Nah, Ustadz Kokolim ini saya ingin tanya, apakah benar kalau setiap usaha kebaikan itu juga termasuk sedekah? Jadi sedekah itu nggak cuma uang aja atau berbentuk materi. Baik, Mbak Tosi ya. Oleh karena itu, ada perbedaan sedekah, ada infak. Kan mengandung itu ya. Kalau sedekah itu, dia tidak hanya bentuk materi. Tapi kalau infak, bentuk materi. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan, Rasul mengatakan, kullu muslimin ala kulli muslimin sadaqah. Setiap orang yang beragama Islam itu harus bersedekah. Maka Rasul ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana kalau ia tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan? Maka Rasul mengatakan, bekerjalah hasilnya untuk dirimu sendiri dan disedekahkan. Fa'ilam yajid ya Rasulullah, jikapun dia enggak mampu bekerja ya Rasul, maka Rasul mengatakan, berikanlah pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Fa'ilam yajid ya Rasul, itu pun dia tidak mampu ya Rasul, maka Rasul mengatakan, falyakmal bil ma'ruf, beramallah atau berbuatlah sesuatu yang baik dan hindarkan dari perbuatan kejelekan, perbuatan nahi dan mungkar, Ibu ya. Dan itu juga fa innaha lahu sedekah, karena itu juga sudah masuk sedekah. Jadi sedekah itu tidak hanya bentuk materi, tapi kalau infak sudah masuk materi. Okay. Nah, maka Rasul mengatakan tabassumuka liwajhika sedekah. Senyum kita buat saudara kita ya sudah Sedekah. Jadi rajin-rajin dengar ya kok. Ya baik, tampaknya kita sudah ada telepon masuk juga ini. Kita angkat dulu ya. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Iya Pak, passwordnya apa Pak? Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Iya Bapak, ini dengan Bapak siapa di mana? Sakiman di Tangerang. Pak Sakiman di Tangerang. Passwordnya Pak, berzikir untuk ketentraman. Berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Baik Pak Sakiman, ada yang ingin ditanyakan langsung kepada Ustaz Cilik. Apakah infak itu wajib kita keluarkan dan kepada siapa kita keluarkan? Yang kedua, saya mengaku agama Islam dan saya mengerjakan sholat, puasa, zakat karena orang tua saya Islam. Iya Pak. Oh terputus ya. Tapi tampaknya saya sedikit mengerti nih Pak. Pertama, infak itu wajib atau tidak, Ustaz Cilik ya. Dan yang kedua, saya ngerti nih maksudnya, orang tuanya Islam. Beliau sholat, melakukan semua ibadah, tapi karena mungkin dari kecil terlahir Islam, jadi kayak Islam KTP gitu. Jadi menjalankan itu ya karena emang orang tua, itu bagaimana Ustaz Cilik? Yang penting dalam bersedekah ya. Dalam bersedekah itu intinya ikhlas. Ikhlas, ridhonya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang tuanya kok ikut-ikutan, ya kan? Tetap bersedekah kan dalam arti sedekah orang tuanya kok enggak mampu disedekahkan ke orang tuanya pun lebih afdol sebelum kita menginjak lebih kepada orang lain. Itu kan sudah tadi dijelaskan oleh para ulama besar ini. Jadi kan saya namanya masih cilik kan, ya tetap cilik gitu kan. Jadi saya agak mau ngomong juga udah diserang semua, udah nih, udah habis tema saya udah. Jadi kira-kira infak itu mungkin Profesor bisa sedikit menambahkan, infak itu jatuhnya wajib gak tadi pertanyaannya? Ya, dalam Islam ada tiga cara dalam mengeluarkan harta. Ya. Yang pertama namanya zakat, yang kedua infak, yang ketiga sedekah. Kalau zakat adalah mengeluarkan harta wajib hukumnya bagi yang telah memenuhi syarat, yaitu syarat waktu atau disebut haul 1 tahun dan syarat nisab atau terpenuhinya jumlah harta minimal, yaitu nisab tadi setara, ada yang mengatakan 90 gram emas, 86 atau dan sebagainya. Nah ini wajib, setiap tahun wajib dikeluarkan. Kemudian yang kedua infak. Infak ini juga mengeluarkan harta dan ini diprioritaskan pertama bagi diri sendiri, kemudian bagi keluarga menjadi tanggungan, kemudian ketiga bagi kedua orang tua, dan keempat bagi dzawil qurba atau sanak kerabat yang memerlukan, baru kemudian fakir, miskin dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, sedekah. Sedekah itu adalah mengeluarkan harta yang dapat dilakukan kapan saja dan batasan atau tidak dibatasi berapa yang akan dikeluarkan sesuai dengan keikhlasan yang akan bersedekah. Nah, jadi di situ, jadi infak tadi merupakan pengeluaran harta yang memang diwajibkan atau dianjurkan karena untuk diri sendiri jelas. Iya, untuk membersihkan harta. Nah, bagaimana nih Profesor, sekarang kan ada fenomena bahwa kalau sedekah itu kita memberikan semua harta kita. Jadi misalnya kita punya rumah, katanya sedekahkanlah rumah, tapi akhirnya dia sendiri mengontrak rumah gitu. Itu bagaimana menyedekahkan harta yang seperti itu? Jadi karena dia sedekah semua, dia jual, akhirnya sisanya sedikit dia kontrakan, karena kan ada telepon masuk ya. Baik, kita angkat telepon dulu ya Profesor, nanti kita sambung lagi pertanyaannya. Mungkin buat pemirsa juga menelpon dan ingin konsultasi penyakit bisa langsung disediakan air 1 gelas. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Asrul Rambe di Medan. Oh, Pak Asrul. Baik Pak Asrul, passwordnya Pak? Berzikir untuk ketenangan jiwa. Alhamdulillah. Komplit udah komplit. Baik Pak, ada yang ingin dikonsultasikan atau ditanyakan langsung Pak? Mau ditanyakan sama Ustaz Cili ini Pak. Iya silakan Pak. Ini Ustaz udah lama ini kepala saya sakit. Iya. Itu perasaan dan dada itu perasaan panas, tapi diperiksa dokter medis, tidak ada penyakitnya. Iya. baru merasa di kepala itu sakit, cemas, rasa takut itu mati gitu. Oke. Okay. Nah, itu aja Ustaz. Sudah berapa lama Bapak? Halo? Sakitnya sudah berapa lama? Hampir 6 tahun, Pak. Hampir 6 tahun. Saat ini detik ini yang dirasakan sakit yang mana? Di kepala bagian belakang, Pak. Panas, nyeri seperti ketusuk-tusuk atau seperti kesayat-sayat atau ada yang seperti yang berjalan? Pening. Pening ya? Oke. Okay. Bapak yakin kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Yakin, Pak. Yakin kepada Allah, sudah dipersiapkan air satu gelas? Di cangkir Pak saya taruh, Pak. Boleh, di cangkir. Kalau di sana cangkir ya, kalau di sini gelas. Ya. Oke, okay, Bapak, nanti tidak diminum. Bapak puasa ya? Baru sahur, Pak, di Medan. Oh, baru sahur. Ini baru sahur. Masuk subuh ini, Pak. Oh, sudah subuh belum? Udah masuk, Pak, baru ajan. Oh, baru saja. Oke, okay. Bukan diminum tetapi nanti dioleskan di tempat yang sakit ya. Kita bersama-sama iya, baca Al-Fatihah, dikeluarkan suaranya, kita sambil siar ayat-ayat suci Al-Qur'an ya. Iya, Pak Ustaz. Inna khatratina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bersama-sama istighfar, Bapak. Mungkin sakit kita ini teguran dari Allah, mungkin kita pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Bersama-sama Rabbal Baraya, ya Allah, ya Rabbi, sembuhkanlah penyakit dalam tubuh kami, ya Allah. Apabila sakit kami ini dikarenakan kami pernah berbuat dosa, ya Allah, ampunilah segala dosa kami. Angkatkanlah penyakit dalam tubuh kami. Terimalah tobat kami, ya Allah. Astaghfirullah cukup Bapak. Baca basmalah satu kali, ditiupkan di airnya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak Ustaz ya. Sudah ditiupkan, sudah. Ayo, sedang menelepon Pak, nanti saya tiupkan Pak. Gimana Bapak? Sedang megang handphone Pak. Oke, okay. Airnya mana? Sudah di tangan? Udah ini Pak, udah. Oke, okay. Sekarang ambil sedikit airnya, usapkan di tempat yang sakit, yang pening-pening tadi. Sambil istighfar astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan penyakitnya rontok. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Oke, sudah Pak? Udah Pak, udah. Oke, digelengkan kanan kiri seperti ini Pak. Udah Pak, udah. Sudah? Tarik nafas, hentakan dengan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lebih semangat lagi. La ilaha illallah. Satu kali lagi, lebih semangat lagi. La ilaha illallah. Oke, cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bapak, masalah sakit nanti dulu ya. Nah, saya mau tanya Bapak tadi istighfar bersama dengan kami. Ingat dosa, mungkin pernah berbuat dosa kepada Allah, akhirnya ingat kepada Allah. Hati Bapak setelah ingat kepada Allah rasanya bagaimana? Hati perasaan Bapak? Mau nangis, Pak. Masya Allah. Mau nangis ya, Pak. Mau meneteskan air mata, Pak. Masya Allah. Oke. Bapak, perasaannya apakah lebih tentram, lebih sabar, atau malah tambah emosi? Masih perasaan mau nangis saja, Pak. Sedih begitu, Pak, ya? Lebih tentram? Lebih tenang deh, Pak. Alhamdulillah. Ini bukti dari zikir. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita zikir kepada Allah, hati kita akan tentram. Nah, setelah diusap dengan air yang pening tadi, setelah digerakkan dengan bacaan La ilaha illallah, yang sakitnya sekarang bagaimana? Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan sembuh, Pak. Bagaimana, Pak? Mulai-mulai agak di depan aja sedikit, Pak, pening sedikit. Sudah mulai perubahan? Ada perubahan, Pak. Alhamdulillah. Kita bukan mentransfer dari televisi ke rumah yang begini-begini seperti Angling Darmo atau Sahur Sepuh ya, Bapak, ya? Iya ya Pak. Ini bukti wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifa wa rahmah lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh. Bapak tadi bacakan Al-Fatihah ya. Berzikir alhamdulillah. Ini kesembuhan datangin dari Allah, bukan dari saya ya, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Salatnya jangan sampai ditinggal, ada sedikit rezeki santuni anak yatim piatu, fakir miskin dan orang duafa. Sedekah yang penting ikhlas dan ridho tanpa dipaksa. Ya. Ustaz. Oke, okay. Assalamualaikum. Bapak, halo. Iya Pak. Bapak betul dari Medan? Dari Medan Pak. Bener nih? Bener Pak. Jangan-jangan karyawan TVRI nasional nih? Halo Pak, di Jalan Banten nomor 37 Medan Pak. Betul ini betul? Betul Pak. Betul. Mana, Pak? Demi Allah betul. Pak. Demi Allah, Allah Pak. Oke, salam buat orang Medan ya Pak ya. Insyaallah Pak. Horas. Horas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Ya alhamdulillah pemirsa, berjumpa lagi bersama kami di RZT dan kami masih menunggu buat pemirsa di rumah yang ingin interaksi langsung ke kami. Di nomor telepon 0215743478 atau di 0215743476. Tapi apabila nanti Anda kesulitan menelpon ke kami, Anda bisa langsung saja telepon di tempat praktek Jakarta di 0217513132 Jalan Pinang Mas Pondok Indah, atau di Semarang di 0243564768 Jalan Tambra nomor 36. Dan insya Allah praktek dibuka setiap hari. Running text di bawah. Ya, ada juga running text di bawah sini. Anda bisa lihat alamat praktek bila Anda kesulitan untuk menelpon kami di sini. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan pembicaraan kita tadi kepada Profesor ya. Ini seru banget, makanya saya gak sabar banget tadi. Profesor, tadi kan belum sempat menjawab ya pertanyaan saya. Apabila sedekah, tapi hampir seluruh harta yang dipunyai itu disedekahkan semua sehingga dia menjadi sedikit lebih kesulitan gitu. Bagaimana itu hukumnya Profesor? Sedekah itu pada hakikatnya adalah untuk menyenangkan orang. Tetapi ketika kita menyenangkan orang, jangan sampai mendolimi diri sendiri. Karena dalam banyak ayat Quran yang diisyaratkan adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari rezeki yang diterima itulah yang disedekahkan. Jadi bukan semuanya, tetapi hanya sebagian. Dan sebagian itu kalau menurut zakat kebanyakan 2,5%. Mungkin ada pula zakat pertanian padi yang dikasih air hujan ya, jadi tanpa irigasi itu 10%. Itu zakat? Zakat. Bukan sedekah. Bukan sedekah. Maka kalau sedekah tentu tidak dibatasi, namun nah ini namun jangan sampai mempersulit, mendolimi diri sendiri. Kita ingin sedekah banyak-banyak, jual rumah. Tapi jual rumah, namun kemudian tidak punya rumah lagi, harusnya akhirnya kontrak dan sebagainya. Nah ini malah menyengsarakan diri, ya. Menyengsarakan umatnya. Nah, menyengsarakan diri, menyengsarakan keluarganya. Nah ini yang tidak diinginkan, karena ketika kita mencari rezeki, yang paling utama untuk diberi infak adalah keluarga, sehingga keluarga tadi dapat hidup secara layak, bukan malah didolimi, malah kesulitan, sedangkan harta atau rezeki yang dimiliki disedekahkan semuanya. Okay. Nah, jadi jangan sampai ketika kita bersedekah kita malah menjadi menzolimi diri sendiri. Iya. Tadi saya ingat Ustaz Kekolim bilang salah satu sedekah itu bisa senyum-senyum bu semuanya. Oke, okay, karena ibu udah senyum juga, mungkin saya persilakan bila ibu ada yang ingin konsultasi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Asia Faustad. Ya. Saya dari Majelis Taklim Al Mubarokah Kampung Setu Cibarusa Bekasi. Saya punya penyakit ini Faustad, batu empedu. Saya mohon solusinya dari Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rohmat dari Majlis Taklim Al-Miftahus Saadah Gudang Huud Sindang Mulia Cibarusah Bekasi. Keluhan saya Pak Ustaz, saya punya penyakit mata kalau kena angin merah dan gatal, dan kalau minum obat enggak cocok bengkak. Terima kasih. Saya mohon solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi batu empedu. Ibunya mah dan mata merah. Oke. Untungnya enggak kak ijo ya Bu ya. Pantesan Ibu merah, saya pikir dari tadi Ibu lagi terharu mendengarkan kita, matanya merah. Untungnya enggak kak ijo. Oke. Mata duitan nanti. Nah itu pada tegang semua tadi masalah duit sedekah. Sedekahnya banyak-banyak apa dikit-dikit? Nah berarti sedekah tadi bisa dianalisis, sedekah itu harus ikhlas dan ridho. Ya, kagak boleh ditodong nih dompetnya keluarin. Mau dilipat gandakan di akhirat atau di dunia? Katanya di dunia tidak ada. Ya, keliru, kepleset itu. Kalau udah ridho, itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah ikhlas kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan saya bersedekah, saya tungguin seminggu, kagak datang-datang nih. Dari ternit uangnya satu geplok. Iya kan? Ini kalau sudah ikhlas, ya betul-betul ikhlas, tidak usah diingat-ingat. Apalagi bersedekah di depan umum seperti ini, terus biar kelihatan saudara yang lain, akhirnya sedekahnya dibanyakin. Padahal di rumah, anaknya belum bayar sekolah. Ya kan? Berarti belum sedekah kepada anaknya. Padahal istrinya belum beli tahu buat sarapan buka. Itu sama saja mendolimi keluarganya sendiri. Sedekah diatur keikhlasan hatinya, sedekah sama zakat beda ya Pak ya. Profesor ya. Jadi kalau sedekah itu tidak ada yang persen-persenan. Ya kalau zakat, zakat pendapatan minimal 2,5%. Ya kalau zakat perairan yang tadi yang ada airnya 10%. Yang tidak diairi, oh kebalik ya. Yang diairi 5%, yang tanpa pengairan 5%. Itu zakat. Jadi yang saat ini kita luruskan yaitu masalah sedekah. Sedekah harus ikhlas ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus ditanyakan arahnya kemana, kepada anak yatim piatu, fakir miskin atau orang duafa atau kepada dirinya sendiri tuh yang terima zakat. Ditanyain boleh, kagak kualat ini. Iya enggak, Bu? Nah, insyaallah ditanyain saja arahnya kemana. Jangan-jangan malah kantongnya sendiri, repot nanti malahan. Nah, terus gimana Ustaz, mau diminta boleh enggak? Minta aja. Nah ini masalah sakit tadi. Sakit itu sedekah boleh ya, untuk kesembuhan ya kan. Terus bagaimana konsumsinya gampang, diperbanyak di bulan puasa ini, banyak minum air putih dan konsumsi ketimun. Ya ketimun 1 gelas dijus, bahasan Al-Fatihah 21 kali, insya Allah kita sembuh. Yuk kita doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dipersiapkan air satu gelas, kita mohon doanya kepada Allah. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, puasa kita ini selesaikan dengan berkah dan betul-betul diberikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa hadratin Nabiul Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Di bulan suci Ramadan ini ya Allah, berilah kepada kami kesehatan jasmani dan rohani ya Allah, agar kami bisa melaksanakan ibadah suci di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat dengan sempurna ya Allah. Ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, serta dosa jamaah yang mengikuti doa pada pagi hari ini ya Allah. Sadarkanlah saudara kami yang mungkin pernah salah jalan ya Allah. Sadarkanlah saudara kami yang mungkin pernah hilaf ya Allah. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan dan hanya kepadamu kami mohon bantuan ya Allah. Terimalah tobat kami ya Allah. Terimalah tobat kami yang saat ini menderita penyakit medis ataupun non medis yang tidak kunjung sembuh ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada kami. Angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami. Kami ingin melaksanakan ibadah puasa ini ya Allah, di bulan suci Ramadan ini ya Allah, dengan sehat ya Allah. Maka berikanlah kesembuhan kepada kami dan kesehatan ya Allah. Rukunkanlah rumah tangga kami yang ada kemelut ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudahkanlah rizki kami, karir kami, usaha kami. Yang belum mendapatkan jodoh, mudahkanlah jodoh yang seiman. Yang belum memiliki keturunan padahal sudah berumah tangga, berikanlah keturunan yang soleh dan soleha. tertundanya memiliki keturunan, ya Allah. Mudah-mudahan anak tersebut bisa berguna bagi agama Islam, bangsa dan negaranya, ya Allah. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Jagalah mereka seperti mereka menjaga kami pada waktu kecil sampai dewasa, ya Allah. Yang mungkin rumah, yang mungkin orang tuanya, ya Allah, yang ikut berdoa pada pagi hari ini, orang tuanya sudah Engkau panggil. Lapangkanlah kuburnya, terimalah amal dan ibadahnya, ya Allah. Dan letakkanlah di sisimu yang indah, yang paling indah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Air yang sudah dibacakan doa bersama-sama tadi, bacakan Al-Fatihah 21 kali, nanti bisa diminum pada waktu buka puasa, atau yang saat ini sakit diusapkan di tempat yang sakit. Ya, hanya mohon doanya kepada Allah. Apabila ada keberhasilan, datangin dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Habib bisa menambahkan tentang masalah sedekah, silakan. Ya, jadi sedekah yang dipaksakan semacam tadi, umpamanya sampai menjual rumah lantas dikontrak, itu namanya zalim. Zalimu yadzlimu waliyudzlam. Zolim pada dirinya, zolim pada keluarganya adalah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Lantas juga andai kata, oh harus keluarkan uang, nanti orang yang nodong, begini Pak Profesor, yang saya takutkan nanti ada seorang penodong, saya orang miskin, saya minta duit uang kamu, keluarkan 10%. Nah, ikhlas? Ikhlas. Ya, terima kasih. Akan banyak terjadi satu perbuatan yang menyalahgunakan. Jadi kalau ini terus-terus dilakukan, orang akan mencontoh dari hal yang demikian. Islam mengajarkan ajaran yang baik. Mukhlisina lahuddin, Islam mengajarkan mukhlis. Nah, mukhlis yang bagaimana? Ikhlas di dalam kita beribadah, ikhlas dalam sedekah. Bukan ikhlas nih, hatinya enggak ikhlas, itu urusan dia. Oh, enggak bisa. Ya kita merasa tertekan, itu bukan yang dilakukan oleh orang mukmin. Orang Islam tidak boleh saling tekan menekan. Islam itu rahama, menyenangkan, memberikan satu kabar gembira. Jadi kalau kita sedekah lillahi ta'ala, ada yang bilang, enggak apa-apa, yang penting banyak, ikhlas kan urusan dia. Nah, ini kesalahan persepsi, sehingga orang salah dalam melakukan keikhlasan. Jadi ketika salah dalam sedekah bisa jadi jatuh ke zalim, ya? Ke zalim. Nah, kalau sudah zalim, yazlimu wa yuzlam. Nah, itu lagi penyakit, ya? Ya. Nah, kalau sudah zalim, timbul penyakit syirik, hasad, dengki, hasud. Itu akibat zalim. Apalagi kalau sedekah di depan umum, biar kelihatan banyak orang, bukannya ridho ikhlas, tetapi menimbulkan riya. Iya, jadi di sana juga kita mesti tanya, ini uang kemana? Maka bukan saya ngerasa, saya kadang-kadang ditaruh orang gitu, ya Allah, ini punya fakir miskin, ya Allah, ini punya orang gak mampu, kemana kita harus salurkan? Boleh ibu tanya. Makanya saya sering kita pakai kamera, kita masuk ke kampung-kampung, kita datang, ini uangnya. Jangan sampai uang itu tidak sampai kepada orangnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terlindung dari hal yang semacam ini. Amin. Agar ibadah kita benar-benar di bulan Ramadan ini, sedekah kita mendapatkan rahmat dari Allah. Baik, Qalim, juga kalau kita sedekah di bulan puasa ini, pasti insya Allah pahalanya juga dilipat ganda, kan, ya, Qalim? Iya, itu benar sekali. Karena Ramadan itu ada dot, ya. Ramadan dot itu ada di full ajri. Setiap amal kebaikan yang dikerjakan di bulan Ramadan akan dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ibu, banyak-banyak sedekah, Ibu, ya. Sedekah itu enggak usah banyak-banyak, yang penting istiqomah. Udah salah kencang lagi, ya. Apa, Bu, yang penting ikhlas, istiqomah dan ikhlas. 1000 ikhlas, 10.000 tidak ikhlas. Lebih baik mana, Bu? Lebih baik 10.000 tapi ikhlas. Yang penting, Ibu, terima kasih. Terima kasih begini, terima dari Allah kasih. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terima kah? Kita terima ngumpet. Jadi kalau semuanya bersedekah, lebih baik digarisbawahi, ikhlas, arahkan ke saudara terlebih dahulu. Jangan mudah dipaksa-paksakan, diiming-iming, nanti di dunia akan dibalas secepatnya oleh Allah. apalagi dia menjanjikan seminggu ini nanti akan dibalas oleh Allah. Itu mendahului kehendak Allah Subhanahu. Makanya malah ditunggu-tunggu kagak datang-datang, malah tidak sukanya kepada Allah. Iya, betul. Naudzubillah min. Ini orangnya yang begitu, harus jangan sampai terjadi seperti itu. Ikhlas, ridho, mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Okay, amin. Baik. Alhamdulillah. Ya baik, yang penting ikhlas ya. Alhamdulillah pemirsa, semoga tayangan kita kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa sedekah dan selamat berpuasa. Salam.